الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وعن أبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها رواه البخاري ومسلم. Daripada Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu, kata dia, satu hari dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dia bertanya soalan, inna bi ardi qawmin ahli al-kitab afana'kulu fi aniyatihim, wahai Rasulullah, kami berada di muka bumi atau di perkampungan ahli kitab Yahudi dan juga Nasrani. Afana'kulu fi aniyatihim, boleh tak kami makan menggunakan bekas pinggan mangkuk mereka? Yakni mereka bertandang ke rumah atau mereka berada di perkampungan orang Yahudi dan Nasrani. Selain daripada Yahudi dan Nasrani, makan binatang yang disembelih dengan nama Allah. Dalam masa yang sama juga mereka makan bangkai. Dalam masa yang sama juga mereka juga makan babi. Jadi kami berada di perkampungan mereka, dilema kami, boleh tak boleh kami makan dalam pinggan mangkuk mereka? Kata Nabi, la ta'kulu fiha, jangan makan dalam pinggan mangkuk mereka. La ta'kulu fiha, jangan makan menggunakan pinggan mangkuk mereka. Pertama, illa alla tajidu ghairaha. Melainkan yang pertama sekali, kata Nabi, hendaklah kamu berusaha untuk mencari yang lain dulu. Carilah pinggan mangkuk ke, bekas ke daripada yang lain. Kecualilah, illa alla tajidu ghairaha. Kecualilah kalau memang tak ada, itu saja yang ada. Nabi memberi arahan, faghsiluha, basuhlah pinggan mangkuk itu. Wakulu fiha, dan makanlah menggunakan pinggan mangkuk tersebut. Tuan-tuan, hadis ni menjawab masalah. Orang yang bukan Islam, bila dia kembali ke rumah ahli keluarga dia. Orang yang bukan Islam masuk Islam, dia convert masuk Islam. Bila dia kembali ke rumah ahli keluarga dia, Macam mana dengan kondisi dan keadaan dia? Boleh tak boleh dia makan makanan yang halal itu? Jawapan dia tidak ada masalah. Tetapi dia akan berhadapan dengan dilema yang sama. Jadi Nabi datang memudahkan bicara, memudahkan kerja. Sebab itu tugas Nabi yassir wala tu'assir. Nabi datang bagi mudah dan bukan Nabi datang menyusahkan. Orang bukan Islam, tahun baru Cina. Balik ke rumah ahli keluarga dia dan sebagainya. Wallahu a'lam tuan-tuan sekalian, saya tak tahu nak katalah sama ada tahun baru Cina ni perayaan agama ataupun adat. Wallahu a'lam. Kalau perayaan Tai Pusam tu semua orang tahu perayaan tu perayaan agama. Tak tahulah sebab apa ada fatwa mula-mula kata tak boleh, lepas tu kata boleh. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sebab bila tuan-tuan buka dalam surah Al-Kafirun, tuan-tuan buka tafsir Ibnu Katsir yang paling mudah sekali. Dia datang cerita kronologi turunnya ayat ni. Betul semua tahu ayat ni bila mereka ajak Nabi kongsi raya. Sama ada tahun ni kami raya-raya kamu, tahun depan kamu raya-raya kami, atau raya kami pun kamu raya, atau raya kamu pun kami raya. Dua-dua sekali. Allah menurunkan lakum dinukum waliyadin. Jelas Allah kata agama kamu, agama kamu, agama kami adalah agama kami. Maksudnya tak ada toleransi, tak ada tolak ansur dalam masalah ni. Kalau kita masih lagi nak jaga hati orang kafir dan sebagainya dalam masalah ni, kita tidak ada sikap al-bara'. Selalu dengan al-wala' saja. Sebab tu bila Nabi sebut al-wala', Nabi mesti sebut al-bara'. Allah menyebut mengeluarkan zakat, menunaikan solat, mengeluarkan zakat. Amal ma'ruf, nahi mungkar. Nabi al-wala' mesti Nabi sebut al-bara'. Al-wala' ketaatan kepada pemimpin selagi mana dia berpegang dengan al-Quran dan sunnah Nabi. Al-Bara' bagaimana prinsip kita bila berhadapan dengan orang kafir. Benda yang bertoleransi, toleransi. Benda yang kena tolak ansur, kena tolak ansur. Kalau tuan-tuan masih lagi tak bagi faham dia, sampai bila dia nak faham? Kita nak tolak ansur dengan dia dalam masalah perayaan dia, sampai bila dia nak faham? Tuan-tuan tengok ibu bapa kita betapa serius dalam masalah ni. Tuan-tuan ingat tak ibu bapa kita bagi faham kepada orang kafir macam mana orang Islam tak boleh makan babi dan tak boleh mereka minum arak. Sampai sekarang orang kafir faham masalah ni. Walaupun ada benda yang kadang-kadang dia merepek tu, maafkan dia lah. Benda yang dia buat betul itu kita kena akur. Kalau dia merepek tu, tuan-tuan kena faham lah itu abaikan lah. Macam tok kita pesan dulu kan, tuan-tuan ingat. Kalau nak elak nyamuk masuk dalam rumah. Waktu maghrib kita balik kampung, rumah dia mana ada riset orang kampung. Jadi dia kata antara caranya sebelum maghrib ambil slipper kasut semua masuk rumah atau kita sorokkan. Kita tutup pintu. InsyaAllah dia kata nyamuk tak masuk rumah. Kita bertanya ni skema sekolah mana ni? Dia kata tak apa, dia kata sebenarnya logik dia macam ni, dia kata. Sebelum maghrib bila kita ambil kasut selipar simpan dalam rumah ataupun kita sorok, lepas maghrib kita kunci pintu, nyamuk datang. Bila nyamuk datang rumah, dia tengok selipar kasut tak ada luar rumah, bermakna tak ada orang dalam rumah. Logik tuan-tuan. Kan logik kan? Lepas tu dia pun tak masuk rumah ni, dia bagi tahu pada member dia, jangan wasting kita punya time masuk dalam rumah ni. Rumah ni tidak berpenghuni. Nyamuk yang lain tanya, mana bukti dan nas? Dia kata bukti dan nas, tengok kasut tak ada di luar rumah. Okey, bukti dan nas ni sahih katanya orang lain. Mereka macam masuk. Dia perbodoh kita tuan-tuan. Tak apalah. Orang tua-tua dia macam-macam nampak tak. Jadi benda dia bagi tahu pada orang kafir, orang Islam, babi tak boleh makan, arak tak boleh minum. Sampai sekarang orang kafir faham tuan-tuan. Orang kafir faham. Kalau tuan-tuan, dia tak akan bagi tuan-tuan minum arak, dia tak akan bagi tuan-tuan makan babi kalau tuan-tuan pergi rumah dia. Tuan-tuan kerja dengan dia waktu lunch, tengah hari makan, tuan-tuan sibuk sangat tak boleh keluar makan. Dia kesian kerana dia baik dengan tuan-tuan, dia beri satu bungkus makanan, dia kata ni I beli kat you mi goreng daripada kedai mamak. Apa perlu dia bagi tahu dia beli di kedai mamak? Tuan-tuan tengok tak? Dia tahu prinsip kita. Kalau dia tak bagi tahu tuan-tuan, kita akan rasa curiga nak makan makanan tu. Tapi bila dia bagi tahu ini kedai mamak, maksudnya dia nak bagi tahu makanan yang dia beli ini halal. Kalau tuan-tuan tak mau bagi tahu, kita nak mula-mula kata tak boleh, lepas tu kata boleh dan sebagainya, wallahu a'lam. Tak tahu nak kata apa, tapi agama tetap bertegas dalam masalah ni. Nah? tak ada ucapan selamat, tak ada tuan-tuan nak pi ke dan sebagainya dan sebagainya. Tuan-tuan buka sirah Nabi, Nabi SAW sampaikan Umar Al-Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin membenarkan orang kafir merayakan perayaan dia sesama mereka. Dan orang Islam tidak dibenarkan terlibat sama sekali. Kena berpegang dengan ayat Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Sangat sirih dalam masalah ni. Sebab tu tuan-tuan kena faham elok, bagilah faham kepada mereka, insyaAllah nanti anak cucu kita tak ada masalah. Perayaan orang kafir, kalau mereka tak hadir, orang kafir tahu dah. Ini prinsip orang Islam. Ini prinsip orang yang beriman kepada Allah. Kecuali tak dapat tidaklah. Saya mengajak di Astro tuan-tuan, dia ada reporter dia. Lepas tu yang ambil gambar dan sebagainya. Tak dapat tidak kami dibagi arahan ke Batu Kef. Kena ambil berita dan sebagainya. Dia mesti sedaya upaya cari alasan untuk tidak hadir. MC ke, cuti annual leave ke, unpaid leave ke, ambil. Tak dapat tidak juga, dia dipaksa. Kalau tak boleh, dia akan diambil tindakan. Dia akan diambil tindakan. Akan dikenalkan macam ni, dibuang kerja. Dan ini satu sumber yang dia boleh cari rezeki. Kalau dia kena buang kerja nanti, macam mana keadaan anak isteri dia? Dia boleh hadir dengan dua syarat. Ini kata Syekh Salih Uthaymin, dua syarat. Syarat pertama, dia hadir dengan dia tidak menyerupai mereka. Tak boleh dia dengan bawa kameraman, bagi tiga calik apa semua. Tak boleh dia lagi teruk pada mereka. Yang kedua, dia hadir dalam keadaan hati dia mutma'inna bi'iman. Hati dia tenang beriman kepada Allah. Mereka mengambil cerita yang berlaku kepada Ammar bin Yasir. Kisah dia dengan ibu dia Sumayyah. Yang disebut dalam Al-Quran, bila mak dia dibunuh di depan dia. Apabila orang kafir ugut nak bunuh Ammar bin Yasir, kalau dia tak mengucapkan kalimah kekufuran, maka dia pun ucap kalimah kufur. Dan kata Allah, hati dia mutma'inna bi'iman. Hati dia tenang beriman kepada Allah. Kalau memang tak dapat tidak. Betul, seorang Islam mesti ada prinsip dalam masalah. Perayaan tahun baru Cina, wallahualam, saya tak tahu dah tuan-tuan. Sebab kita masa saya balik luar negeri tu, tanya kepada empat orang-orang bukan Islam, orang Cina, dua orang kata perayaan adat. Dua orang lagi bila kita tanya, dia kata perayaan keagamaan. Wallahualam, orang Cina pun ada khilaf dalam masalah ni. Saya tak tahu, bila kita tanya itu malam raya dia isang tu, dia kata ini adat macam orang Melayu malam raya bakar lemak. Allah tu clarify dengan dia, kalau memang itu bukan perayaan agama, adat, anak dia baliklah ke rumah mak dia. Tak ada masalah kalau memang perayaan adat. Jadi dia boleh makan mana-mana makanan yang halal bagi dia. Yang mana yang haram tu dia jangan makan. Masalah pinggan mangkuk dan sebagainya, ini nas datang selesai. Sebab kadang-kadang ada mu'alaf dia berhadapan dengan dilema yang hampir sama. Dia ada pinggan mangkuk lain, guna pinggan mangkuk lain. Tak ada galau, pinggan mangkuk tu confirm dah dibasuh, dibersihkan, tak perlu disama. Nabi kata, faghsiluha. Faghsiluha. Faghsilu maksudnya basuh. Kita hanya akan dua jumpa dua bab samad, satu yang kita jumpa dua tahun lepas, dalam hadis keempat atau kelima, yang Nabi sebut mengenai samad jilatan anjing. Yang kedua mengenai samak kulit binatang. Itu sahaja. Dalam bab ni memang confirm mereka guna pinggan mangkuk tu dan sebagainya. Guna babi dan sebagainya. Makan babi dan sebagainya. Ada lain, guna lain. Kalau tak ada basuh, bismillah, makanlah menggunakan pinggan tu. Lalu, tak lalu cerita lain. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya tahu tuan-tuan nak buat itu macam nak teruntah. Saya tahu pakcik punya reaksi. Saya tahu tuan-tuan. Tapi ini hadis Nabi. Ini hadis Nabi SAW. Dan dia mustahil dia nak tunjuk betapa teruknya Islam. Dia balik rumah mak dia yang bukan Islam. Bawa dua beg. Satu beg pakaian, satu beg pinggan mangkuk, periuk belanga dan sebagainya. Mustahil tuan-tuan. Orang akan jauh daripada agama. Basuh, bismillah, Allahu Akbar, makan. Tuan-tuan rasa geli-geleman. Tuan-tuan pergi makan di kedai mamak, pinggan mangkuk sudu garpu tu. Tuan-tuan pernah samak terlebih dahulu ke? Makan di kedai mamak, mi goreng, dia bagi sudu garpu. Pernah tak ambil sudu garpu tu sama? Pernah tak? Sebab apa kita teri masukkan dalam mulut kita dan sebagainya? Menggunakan konsep yang diajar Nabi. Dah basuh, dah bersih, bismillah, makan. Jangan kita susah-susahkan agama. Kalau orang kafir tengok hari ini, orang Melayu kita beragama, mereka akan lari daripada Islam. Saya sebut pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat dalam 2 tahun yang lepas, masalah samak, sampaikan orang Melayu kita, tuan-tuan sekalian, rumah pun dia samak, kereta pun dia samak. Sedangkan Nabi hanya datang ajak samak dalam dua benda sahaja. Pertama, sama ada jilatan anjing kalau jilat pinggan mangkuk kita. Dan yang kedua, apabila kita nak guna kulit binatang yang disembelih atau bangkai, kita sama. Yang lain, inilah konsep dia. Ada pilihan lain, beli pilihan lain. Kalau tak ada, farsiluha basuh, sudah mencukupi. Tak ada istilah sama rumah, kenderaan dan sebagainya. Tuan-tuan, ikutlah konsep Nabi. Nak beli rumah, carilah rumah. Kalau ada orang Islam, beli yang Islam. Kalau tak ada, orang kafir saja yang nak jual rumah tu. Dan itulah rumah yang mampu dengan kita punya apa dia? Kita punya bajet. Rumah depan apa dia? Taman Titi Wangsa apa tu? Yang 1.3 juta tu lah. Yang tuan-tuan mampu itu saja. Yang tu yang mampu beli. Tengok Cina nak jual 1.3. Yang tu yang kita mampu tu lah. Betul ke contoh tu? Saya rasa betul kot. Betul kan? Beli lah. Cina ada duduk. Ni confirm pinggan mangkuk guna babi. Farsiluha basuh. Clear. Beli pula kereta. Search. Dah rumah. Duduk rumah 1.3 juta. Search dalam mudah.com nak beli satu kereta yang kita mampu. BMW X6. RM580,000. Beli lah. Ambil masuk snow wash ke car wash. Selesai. Kita beragama mengikut hawa nafsu dan sebagainya. Jadi sahabat yang dia convert masuk Islam, kalau dia pergi rumah ibu bapa dia dan sebagainya, boleh makan guna pinggan mangkuk tu. Kalau dia ada yang lain, gunalah yang lain. Kalau tak ada, fasilu ha, kata Nabi, basuh, ianya sudah mencukup. Allahu a'lam. Nanti kita buka soal jawab tu dah sekalian, tuan-tuan boleh bersoal jawab lepas ni. Baik, kita akan masuk hari ni bab mengenai kelebihan solat jamaah dan akan membahaskan mengenai kewajibannya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيتي وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من تضر الصلاة. Daripada Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata dia, sesungguhnya Nabi bersabda, salatul jama'ah afdalu min salatil fadhi. Kata Nabi, salat berjama'ah lebih afdal daripada salat bersendirian. Sebanyak 27 darajah, sebanyak 27 darajah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pula, sesungguhnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli, kata Nabi, salat seorang lelaki. Nabi mention di sini lelaki. Sebab apa tidak dimentionkan perempuan, nanti kita akan jumpa sebabnya. Kata Nabi, solat seorang lelaki secara berjamaah dilipat gandakan daripada solat dia di rumah dia ataupun di suqihi, di pasar tempat kerja dia, 25 di'fan, sebanyak 25 darajat. Sebab tu tuan-tuan sekalian, motivator datang bagi tahu kepada kita untuk jaga hubungan keluarga kita, anak beranak kita dan sebagainya. Dia suruh kita berjamaah, solat jamaah dengan anak isteri kita untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Kata-kata ini adalah salah. Kata-kata ini adalah salah. Sebab Nabi tak pernah bagi tahu benda tu. Tuan-tuan nak eratkan hubungan kekeluargaan, Nabi ajak kepada kita macam mana kita berakhlak dengan anak isteri kita. Macam mana Nabi ajak kita makan bersama dengan ahli keluarga kita. Macam mana Nabi SAW ajak apabila seorang lelaki mengangkat satu suapan ke dalam mulut isteri dia, ini adalah sadaqah. Nabi ajak ni contoh-contoh macam ni. Ini contoh bila kita praktikal, kita buat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Nabi duduk sembang dengan anak isteri Nabi, tanya masalah dan sebagainya. Nabi tak bagi tahu bila anda solat jamaah dengan ahli keluarga anda, dengan anda meninggalkan solat jamaah di masjid dan surau, ianya mengeratkan hubungan kekeluargaan. Ini salah sama sekali. Banyak motivator bagi tahu macam ni, semangat nak jaga apa jamaah. Nabi suruh orang lelaki solat di masjid atau di musallah, tempat solat. Sebab tu bila kita bagi tahu, jangan sembarangan. Kata Nabi, solat berjamaah lebih baik solat di rumah. Daripada kita solat di rumah dan solat di tempat kerja kita, kita solat berjamaah. Dinamakan solat berjamaah di musallah. Di tempat solat yang diiktiraf itu masjid ataupun surau. Lepas tu kalau tuan-tuan sampai di tanah Arab, mereka tidak pernah membezakan antara masjid dan juga surau. Mereka panggil musallah lah. Orang Melayu panggil surau. Masjid ataupun surau. Tak ada beza. Tuan-tuan solat di masjid ataupun di surau 25 ke 27 ganjaran ataupun Allah akan bagi lebih daripada tu. Mengikut kadar keikhlasan kita. Lepas tu kita solat di masjid, di surau, tidak menjadi sebarang masalah. Kita pernah bincang masalah para ulama bahas mengenai surau boleh tak boleh solat tahiyatul masjid. Sama ada surau tu dibagi keizinan untuk buat Jumaat, atau surau itu tak dibagi ke, dia dinaik taraf jadi masjid untuk buat Jumaat. Kata mereka berdasarkan tiga, lam yufarriq bainal masajid wal musalla, tidak ada beza masjid dengan musalla. Pertama, yang kedua kata mereka boleh sekiranya di masjid itu dihidupkan solat jamaah setiap kali solat, dan yang ketiga ialah boleh kalau di situ dihidupkan apa yang dinamakan khutbah Jumaat atau dibuat Jumaat. Berdasarkan hadis Muslim, apabila Nabi berada di atas mimbar, tuan-tuan semua tahu hadis itu, seorang lelaki masuk, Nabi suruh dia solat dua rakaat. Nabi tanya dia, dah solat belum? Dia kata belum. Kata Nabi, bangun, solat dua rakaat apa yang dinamakan tahiyatul masjid. Sebab tu kata mereka tak ada beza antara solat apa dia di masjid dan juga di surau. 25 atau 27. Sebab tu kita datang hari Jumaat, saya ingat tuan-tuan semua solat tahiyatul masjid di surau kita. Saya ingat ke semuanya insya-Allah. Nah, solat tahiyatul masjid. Yang tak bolehnya satu je, solat tahiyatul surau. Yang tu memang tak ada. Masuk solat tahiyatul surau, wallahu alam, tak tahu yang tu mazhab apa. Sebab tu jangan jadi benda ni kadang-kadang isu. Sebab orang kita ni dia terlampau suka isukan semua benda. Macam orang Melayu dulu tuan-tuan sekalian, kalau pergi Mekah, dia tak solat di Masjidil Haram, dia solat di Masjid Kucing. Alhamdulillah Masjid Kucing pun dah kena roboh dah. Tentu-tentu sebab apa dia tak solat di Masjid Kucing, Masjidil Haram? Dia solat di Masjid Kucing sebab dia kata Imam Masjidil Haram Wahabi, dia kata. Kita sampai nak bagi tahu satu benda kita takut, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia antara tokoh ulama mazhab Syafi'i. Kitab Bulughul Maram. Setahu saya orang yang mengajak Bulughul Maram, sebab Bulughul Maram ni kalau nak mengajak tuan-tuan, kita perlu masa 2-3 jam study dulu baru boleh mengajak. Kitab yang agak susah. Orang yang agak ahlinya dalam mengajak kitab Bulughul Maram ni, kalau tuan-tuan, Ustaz Abdullah Iraqi. Kenal kan? Mamak tu lah yang gelap tu. Yang pernah datang, yang pernah tengah tangkap di Iraq tu. Ibnu Hajar Al-Asqalani membawa satu pendapat daripada pendapat Imam Ash-Syafi'i, masalah menyentuh suami isteri tidak membatalkan wuduk. Kalau kita pergi cerita dalam kuliah, tuan-tuan akan rasa orang tuduh kita macam mana. Sebab tu kita pun takut nak cerita dalam kuliah. Sedangkan ini salah satu daripada pendapat ulama ataupun pendapat Syafi'iyah. Baik, kata Nabi, solat secara berjemaah lebih baik daripada solat bersendirian di rumah kita ataupun di pasar kita dan sebagainya 25 darjat. Wadhalika, dan begitulah, annahu idza tawaddaa fa ahsana alwudu. Dan apabila dia berwuduk dengan sebaik-baik wuduk. Bila Nabi sebut bab wuduk, Nabi mesti sebut sebaik-baik wuduk. Sebab nak berwuduk dengan sebaiknya ni bukan senang. Dia boleh berwuduk, dia ambil masa 5 minit nak berwuduk, senang tuan-tuan. Senang bagi dia. Tapi dia akan cuba sedaya upaya, orang kita panggil dia berwuduk secara cincai. Lebih kurangnya. Dia boleh berwuduk dalam masa 30 saat clear. Sebab tu Nabi bila sebut berwuduk dengan sebaik-baik wuduk, kenalkan air di tempat yang sukar. Nabi bagitahu berulang kali. Bila sebut wuduk, dia berwuduk dengan sebaik-baik wuduk, thumma kharaja ilal masjid. Kemudian dia keluar mengerjakan solat di masjid. La yukhriju illa solah. Keluarnya daripada rumah dia ke masjid hanya untuk menunaikan solat. Lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Tidaklah, kata Nabi SAW, ketika mana dia mengayunkan langkah itu, maka akan diangkatkan satu darajat untuk dia, maka dihapuskan satu dosa kecil untuk dia. Sahabat Nabi SAW bila dengar hadis ni, ambil keputusan mereka nak pindah duduk jauh daripada masjid. Sebab terlampau beriman dengan kata-kata Nabi. Sebab mereka kalkulate balik, kalau duduk jauh, lagi banyak langkah, maksudnya lagi banyak darjat diangkat, lagi banyak dosa-dosa kecil diampunkan. Sampai macam tu keimanan mereka. Baik, kemudian kata Nabi SAW, فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزِلَ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّ عَلَيْهِ مَا دَمَا فِي مُصَلَّهِ. Kemudian kata Nabi SAW, jika dia solat, bila dia solat, para malaikat sentiasa solat atau atas dirinya, manusia malaikat sentiasa berdoa untuk dia selagi mana dia berada di tempat solat. Paling senang, tuan-tuan datang solat maghrib, tuan-tuan duduk kuliah, nak tunggu kuliah habis, kita nak solat insya'. Betul ikhlas niat kita, kita termasuk dalam apa yang disebut oleh Nabi SAW. Kata malaikat, Allahumma salli alaih, Allahumma arhamhu, wala yazalu ahadakum fi salatin mantadhar as-salah. Maka malaikat akan berdoa untuk dia, Allahumma salli alaih, ya Allah, ya Tuhan, selawatlah pada dia, yakni Allah ampunkan dia, ampunkan dosa dia. Kata Syekh Al-Basan dalam syarah hadis ini, ya Allah ampunkan dia, ya Allah selawatlah pada dia, ampunkan dosa dia. Kemudian Allahummarhamhu, ya Allah, ya Tuhan, rahmati dia. Selagi mana dia menunggu waktu solat, selagi itulah malaikat mendoakan untuk dia. Tuan-tuan, ini adalah kelebihan solat berjamaah berbeza dengan solat bersendirian. Cuma datang hadis lepas ni akan datang perbahasan para ulama, apa hukum kita solat berjamaah? Adakah ianya fardu ain, fardu kifayah, sunat muakkad dan sebagainya. Dua hadis ni bagi tahu kepada kita betapa perlu berimannya kita pada Nabi. Bila Nabi bagi tahu 25 dan 27 ganjaran, perlu kita mengambil peruang fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk mengerjakan solat jemaah. Sahabat dengar saja hadis ni, ambil keputusan nak pindah jauh sikit daripada masjid. Sebab nak dapat ganjaran yang dijanjikan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul 'isha'i wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ انْطَلَقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزُمًا أو حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata dia, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul 'isha wa salatul fajr." Kata Nabi, seberat-berat solat untuk orang-orang munafik ialah solat 'isha dan solat subuh. Lepas tu Nabi namakan solat 'isha atau nama keduanya solat akamah, ataupun di sini dinamakan solat fajar, yakni solat subuh. Ini solat yang paling berat untuk munafikin. Sebab tu di zaman Nabi, antara tanda tuan-tuan nak kenal orang munafik, di zaman Nabi, kalau dia tidak hadir solat subuh atau isyak, atau tak hadir kedua-duanya, orang ini sifat dia atau orang ini adalah orang munafik. Ini di zaman Nabi. Kalaulah pengenalan ini dibawa ke zaman kita, tuan-tuan rasa kena pada siapa? Zaman Nabi, tuan-tuan nak kenal munafik? Nak kenal munafik? Dia tak solat subuh berjamaah, atau dia tak solat isyak secara berjamaah. Kalau orang yang tak datang solat subuh dan isyak berjamaah, orang ni munafik. Sebab orang munafik, dia datang hanya untuk menunjukkan muka dia dalam keadaan kusala, dalam keadaan dia bermalas. Waktu subuh masih gelap, waktu isyak sudah gelap, siapa nak nampak dia hadir tak hadir, jadi dia tidak hadir. Nasib baiklah ianya tidak dibawa ciri pada zaman sekarang. Kalau dibawa zaman sekarang, orang yang tak solat subuh berjemaah, orang ini munafik, akan terkena di atas kepala kebanyakan kita semua. Ini solat orang-orang munafik. Jadi Nabi SAW dan para sahabat kenal orang munafik dengan mereka tidak hadir untuk solat isyak dan juga subuh secara berjamaah. Kata Nabi, walau ya'lamuna ma fihima la'atuhuma wala habwa. Kata Nabi, kalau mereka tahulah kelebihan solat ini secara berjamaah, mereka akan datang secara berjamaah ini walaupun dalam keadaan merangkak. Dalam dua keadaan Nabi sebut kita akan datang secara merangkak. Pertama, tuan-tuan sekalian, bila kita tahu kelebihan solat jamaah, kita akan datang walaupun secara merangkak. Dan yang keduanya, kalau kita tahu kelebihan berada di saf awal, kita akan datang juga dalam keadaan merangkak. Lebih-lebih lagi Nabi sebut pada hari Jumaat. Tuan-tuan beli satu kitab yang baik, ditulis oleh Dr. Abdul Wahid Salam Bali, seorang ulama daripada Mesir. Saya jarang sekali baca kitab daripada Mesir, tapi saya rasa kitab ini sangat baik. Datang menceritakan kesalahan yang berlaku adalah apabila ada orang meninggalkan apa dia soh pertama dengan sengaja tanpa sebarang sebab. Ini kesalahan. Tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan sekalian, ada orang datang, nampak tak tempat tu memang tempat dia ada. Di kiri dia masih ada kosong atau kanan dia masih ada kosong, dia takkan rapatkan soh. Dia akan berpaling ke belakang, dia tengok orang belakang, dia kata sila. Sila. Macam dia ingat rumah kenduri dia. Ini kesalahan berlaku masa solat jemaah. Begitu juga dia sebut lebih-lebih lagi solat Jumaat. Solat Jumaat dia kata betapa Nabi bersungguh-sungguh bagi tahu penuh soh pertama ialah kamu akan dapati, dia kata, hari Jumaat apabila soh pertama masih kosong. Ada orang datang tak duduk soh pertama, dia duduk soh kedua dan soh ketiga. Ini kesalahan berlaku hari Jumaat. Sebab dia kata orang ini kurang iman pada Nabi. Dia kata kamu tengok di tanah Arab bila Nabi bagitahu kelebihan datang solat Jumaat awal waktu. Nanti kita akan jumpa dalam Bukhari Muslim cerita. Orang datang pertama macam sembelih unta, lembu dan sebagainya. Kita berada di Mekah dan sebagainya. Tuan-tuan tengok tak? Mereka datang solat Jumaat pukul berapa? Iman. Dia kata kamu tengok sof pertama kosong, kamu duduk sof kedua ketiga. Ini kesalahan berlaku pada hari Jumaat. Dia kata kalau duduk sof kedua dan ketiga kesalahan, macam mana orang yang duduk di belakang dan duduk di luar? Ingat Jumaat bukan kuliah. Jangan salah faham. Jangan tengok saya dengan keadaan curiga. Ini Jumaat. Tolong Tuhan. Kata Nabi SAW, walaqad hamamtu. Baik, daripada perkataan ini bermulalah nas yang diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Ibnu Hazm. Bermula daripada nas ni, walaqad hamamtu. Bermulalah nas ini diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Ibnu Hazm mengatakan ini nas menunjukkan solat jemaah itu hukum dia fardu ain bagi setiap lelaki. Bermula daripada nas. Walaqad hamamtu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad hamamti, hamamtu kata Nabi, aku ni nak sangat atau aku bercita-cita untuk didirikan solat. Kemudian aku minta seorang lelaki tolong menjadi ketua solat atau menjadi imam. Kemudian aku dengan beberapa orang lelaki, kami pergi ambil kayu api, hatok, kayu api, kayu bakaran api. Kemudian kami pergi cari atau kami pergi ke rumah orang yang tidak menunaikan solat secara berjamaah. Maka aku ingin membakar rumah mereka dengan menggunakan kayu api itu. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Hazm, ini menunjukkan nas Nabi sangat serius dalam nak suruh orang solat secara berjamaah. Walaupun Nabi tak buat, Nabi bercita-cita tu maksudnya kalau bahasa hari ini, Nabi memberi ugutan. Nabi memberi kecaman untuk orang yang tidak hadir untuk solat berjamaah. Sebab tu tuan-tuan boleh guna kaedah ni untuk bagi amaran orang tak datang solat jamaah. Pihak AJK boleh kalau berani. Bagi memo, solat jamaah atau rumah anda dibakar. Sebab Nabi nak buat. Tapi takut report polis pula lah kan lepas tu. Saya teringat tuan-tuan masa saya balik daripada Pakistan dulu. Saya diminta kuliah subuh di satu tempat di Tikam Batu. Nama masjid tu Masjid Al-Barakah. Dia hari Jumaat cuti. Saya pun tak pernah pergi masjid ni. Hari Khamis tu saya pergi survey tengok masjid tu. Saya solat subuh. Solat subuh sampai masjid tu tuan-tuan. Solat subuh. Masjid tu solat subuh 4 saf. Tuan-tuan tak satu saf tuan-tuan. Boleh duduk 100 orang. Hampir 400 orang. Esok kita kuliah subuh, esok hari Jumaat di Kedah Jumaat ni cuti. Solat kita kuliah subuh ada 6 saf. Saya rasa dalam kampung tuan-tuan susah nak kumpulkan orang macam tu. Saya masih ingat sampai sekarang lepas daripada kita kuliah subuh dan sebagainya, AJK makan dan sebagainya, tanya sebab apa di sini kuliah subuh ramai sangat. Semalam saya datang solat subuh pun ramai sangat. Dia kata, ustaz, dia kata, kami ni, masjid kami ni tak tahu nak buat macam mana dah nak bagi orang ramai. Sehinggalah AJK akhirnya buat keputusan 2 benda. Pertama, nafsi-nafsi. Buat keputusan, mana-mana orang datang masjid, surau dalam bawah masjid ni, apa saja berlaku kepada dia, kita handle daripada A to Z. Tapi kalau dia tak pernah pijak masjid, surau dan sebagainya, apa berlaku pada dia, urus sendiri. Dan kami praktikalkan benda ni. Berlaku kematian, dia orang surau masjid, kami handle daripada A to Z, daripada mula mandi sampai kami kebumikan jenazah. Tapi kalau dia masjid pun tak pijak, surau pun tak pijak, bapak dia meninggal dunia, dia datang masjid, kami bagi kepada dia kunci bilik jenazah, silakan urus sendiri. Nak urus macam mana? Ambil lah jenazah bapak tu pergi celup dalam sungai apa ke? Kasar tuan. Tak cukup tu ustaz, kami fasakan tanah perkuburan. Fasa A, fasa B. Fasa A, orang datang surau masjid. Fasa B, orang yang tak pernah pijak surau masjid. Tu yang solat subuh tu ramai macam tu ustaz. Nampak macam keras sangat kan? Tapi mereka buat macam ni tuan-tuan, itulah faedah dia, memang terlampau ramai. Sebab tu Nabi bercita-cita nak bakar rumah orang yang tak datang solat jemaah. Kata Ibnu Hazm dan juga kata Imam Ahmad bin Hanbal. Inilah menunjukkan betapa bercita-citanya Nabi nak suruh orang solat jemaah. Dan inilah nas bagi mereka. Solat jemaah itu hukumnya fardu ain. Tetapi bagi Imam Abu Hanifah, pendapat Maliki dan juga pendapat Imam Asy-Syafi'i, mereka bersetuju sama ada masukkan ia dalam sunat mu'akkad ataupun fardu kifayah. Berdasarkan hadis riwayat Tirmizi. Apabila dua orang lelaki yang solat di atas kenderaan. Atau dalam Tirmizi dia cerita dua orang lelaki ini apabila mereka di pertengahan jalan, mereka berhenti, mereka solat di bawah. Solat di bawah, naik balik kenderaan dan apabila mereka sampai ke masjid Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk di belakang, tak solat. Sebab tadi kami dah solat dah di pertengahan jalan. Bila kami sampai ke masjid, Nabi tak habis lagi solat sedangkan kami dah solat. Jadi mereka duduk di belakang tunggu Nabi sampai selesai solat. Lepas Nabi selesai solat, Nabi berpaling ke belakang. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Nabi berpaling ke belakang, Nabi nampak dua orang lelaki ini tak menyertai solat dengan Nabi. Nabi tanya sebab apa mereka tak solat, kata mereka kami dah solat tadi sebelum kami sampai di sini. Jadi bila kami sampai di sini, tengok sini masih belum selesai solat. Sebab tu kami tak solat dah. Kata Nabi, la taf'ala idza salaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjid jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah. Kata Nabi, lain kali jangan buat macam tu. Lain kali kalau kamu dah solat pun, kalau kamu datang ke masjid, orang tengah solat, ulanglah semula solat tersebut. Kerana ianya tidak akan menimbulkan fitnah. Untuk mereka yang solat itu, solat fardu. Kamu yang ulang solat itu mendapat ganjaran sunnah. Kerana solat yang fardu telah kamu kerjakan tadi. Maksudnya Nabi tak kata, dah solat tu lain kali datanglah solat masjid berjemaah dan sebagainya. Nabi mengiktiraf solat mereka. Dengan Nabi benarkan walaupun bukan dibuat di masjid, bukan dibuat di surau, dibuat di tempat lain, ianya tetap dikira sebagai solat mereka sah, cuma terluput antara 25 ataupun 27 ganjaran. Itu sahaja. Sebab tu tuan-tuan, hadis ni datang menjadi nas bahawa ada solat yang boleh solat atas kenderaan dan ada solat tak boleh solat atas kenderaan. Hadis ni menjadi nas. Ada solat boleh solat atas kenderaan, ada solat tak boleh solat atas kenderaan. Ada solat yang memang Nabi tak pernah solat atas kenderaan. Nanti kita akan jumpa bila Nabi bermusafir, Nabi tak pernah solat atas kenderaan. Kecuali Nabi hanya akan solat sunat sahaja. Solat fardu Nabi akan berhenti letak kenderaan, solat di bawah. Dan kita pun samalah, kita balik kampung naik kereta, kita akan solat di RNR. Memang Nabi tak solat di atas kenderaan. Sebab tu apa perlu kita solat di atas kenderaan? Kecuali solat sunat. Jadi dalil ni lah ada orang bawa nas, kita bila atas pesawat dan sebagainya, kita guna solat hormat waktu. Dan nas ini sama sekali tidak datang daripada agama. Walaupun Nabi tak pernah solat, tuan-tuan sekalian, fardu di atas kenderaan. Tuan-tuan boleh buka sepotong hadis riwayat Abu Daud, seorang lelaki bertanya kepada Nabi, macam mana kalau dia nak solat atas kenderaan? Kakak lelaki ni tak tahu yang Nabi tak pernah solat fardu atas kenderaan. Apa perlu dia tanya? Dia tanya sebab dia bermusafir dengan safinah, dengan menggunakan kapal. Kapal tuan-tuan berlayak 2-3 minggu, RNR mana di tengah sana? Kata Nabi, kamu solatlah di atas kenderaan. Kalau kamu boleh berdiri, berdiri. Kalau tak boleh berdiri, kamu duduklah kalau ianya terombang ambing di tengah lautan. Kita bermusafir, berada di tengah lautan ke, di tengah di atas pesawat ke, penerbangan domestik sampai di destinasi, solat jamak takhir atau jamak takdim bila sampai, itu terbaik. Penerbangan berjam-jam, solatlah di atas kenderaan, bukannya solat hormat waktu. Kita ambil nas riwayat daripada sepotong hadis Riwayat daripada Tirmizi, kita ambil nas, kita sandarkan pada yang tidak kena, itu salah. Bila dua orang lelaki bermusafir zaman Nabi, falam ajidil ma'a, kedua-duanya tidak memperolehi air. Akhirnya mereka bertayamum tuan-tuan sekalian dan mereka solat. Bila teruskan perjalanan, baru teruskan perjalanan, terus mereka terjumpa air. Bila terjumpa air, seorang lelaki ambil keputusan, berwuduk solat semula, seorang lelaki ambil keputusan, cukup dah. Dua lelaki membuat keputusan berbeza, balik jumpa Nabi. Nabi tengok lelaki pertama yang dia bila dia solat, dia bertayamum, bila jumpa air, dia sudah tidak mengulangi tayamum, dia sudah tidak berwuduk. Kata Nabi, asabatta sunnah, kamu dah ikut sunnah aku. Kepada lelaki yang kedua pula, kata Nabi pada dia, yang bila dia bertayamum, kemudian bila jumpa air dia berwuduk, laka ajraka marratain, kamu dapat dua ganjaran. Nabi membenarkan perbuatan dua-dua orang sahabat ni. Kalau betul di atas kapal terbang, tuan-tuan bertayamum, tak ada air sungguh-sungguh, sampai di destinasi waktu solat masih ada, boleh tak tuan-tuan ulang semula solat membah? Kalau tak mau ulang? Khilaf-khilaf kalangan ulama. Kalau tak mau ulang? Tak ada masalah. Dengan syarat mesti bertayamum. Kalau tuan-tuan sudah berwuduk, tuan-tuan terkeluar daripada masalah. Nanti kita akan jumpa bab kiblat dan sebagainya. Nabi ajak satu persatu secara terperinci macam mana hendak mengerjakan ibadah, ibadah solat. Jadi hadis ini menjadi sandaran bagi mazhab Hanbali dan juga Ibnu Hazm. Solat jama' itu hukumnya fardu ain. Hadis yang saya baca tadi, hadis Tirmizi, bila dua orang lelaki tadi dah solat, bila datang ke masjid Nabi, mereka tak ulang solat jamaah dengan Nabi, mereka duduk di belakang. Kata Nabi, lain kali bila kamu datang, kamu ulang semula solat tersebut, ianya ganjaran sunat bagi kamu. Itu menjadi nas bagi mazhab Syafi'i, Maliki dan juga Maliki, Hanafi. Solat jamaah ini adalah fardu kifayah ataupun sunat muakkad. Sebab hadis yang bagi tahu, la solatar rijalil masjid illa fil masjid, tidak sah solat orang yang berjiran di masjid melainkan di masjid. Hadis ini terlampau, terlampau, terlampau dhaif. Kena ada beberapa nas yang lebih sahih menceritakan mereka tak solat pun di masjid, macam hadis Tirmizi tadi. Wallahu a'lam. Tuan-tuan boleh dapatkan penjelasan insya-Allah. Kalau sempat kita masuk bab mengenai masalah orang perempuan hadir menunaikan solat di masjid, apa hukum dia? Kalau sempat, kalau tak sempat insya-Allah kita boleh bonti dulu insya-Allah. Jadi kalau ada yang berkenaan bab ni, insya-Allah tuan-tuan boleh tanya bagi jelas. Kalau tak, ada satu dua benda lain dipersilakan. Kalau tak insya-Allah kita akan sambung pada sesi kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Kuliah di tempat lain tuan-tuan sekalian kita boleh panjangkan. Di An-Nur tak boleh panjangkan. Sebab di An-Nur ni lepas daripada kuliah ada makan. Bila kuliah ni kalau ada makan, hukum dia makruh dipanjangkan. Makruh tu kan? Tapi kena tengok menu lah. Kena tengok menu. Kalau nasi Arab, nasi Arab ada ulama kata haram kuliah dipanjangkan. Yang tu saya kata, saya kata nama tak. Dia kena tengok menu juga lah nama tak. Allah. Okey, ada ya bab ni ya, sila. Di mana tempat yang digazet itu surau masjid, di situlah kita berjamaah. Jadi insyaAllah kalau betul, itu memang surau, kita dapat 25 atau 27 ganjaran. Sebab tu kata mereka tadi, lam yufarriqu bainal masajid wal musalla. Tidak ada beza antara masjid dan juga musalla. Sebab tu di masjid, kalau tuan-tuan sampai di luar negeri, tempat saya mengaji di Pakistan ni, satu qaryah tuan-tuan sekalian ada 10 tempat buat Jumaat. Tapi bagi mazhab Syafi'i hanya masjid jamek sahaja atau tempat yang diiktiraf boleh buat Jumaat. Tuan-tuan tengok ada satu surau 2-30 orang pun mereka buat Jumaat. Itu bagi mazhab Hanafi. Bagi pendapat jumhurnya, mana-mana tempat yang digazet itu sebagai masjid surau, kita solat insya-Allah kita akan dapat ganjaran berjamaah. Wallahu a'lam. Ya, ya, ya. Jadi kita makan takrimeo ni lah. Ya. Dia gunakan bekas ni makan yang lain. Okey, okey. Bila sampai di China, soalan tu macam sepatutnya kena tanya 2 bulan lepas. Masa belum ke China lagi nampak tak? Kita pergi ke luar. Selalunya fenomena ni, orang yang berada di luar negara akan berhadapan benda ni. Tadi kita buat contoh mu'alaf. Tuan-tuan berada di luar negara atau tuan-tuan pergi makan di mana-mana hotel pun sama. Nah, saya tahu sebab saya kakak ipar saya ada di Washington sampai sekarang. Dia mula-mula sampai di sana pun berhadapan dengan masalah. Makanan di sana ada yang halal, vegetarian dan sebagainya, campur dan sebagainya. Kita ambil satu plate. Kita ambil makanan yang kita rasa kita boleh makan. Nampak tak? Kita kalau rasa nak makan apa dia, puding dan sebagainya, takutlah, takut. Takut ada benda-benda lain, clarify dulu dia punya kandungan dia. Kalau sayur salatah, orang Arab panggil salatah, Melayu panggil apa? Salat lah dia panggil. Salat ke apa ke, itu sayur tak ada masalah lah. Kalau tuan-tuan nak makan puding ke dan sebagainya, tanya kepada dia bahan-bahan. Tanya bahan-bahan, tanya kepada dia, ni apa dia, dessert ni buat daripada apa? Dia kata buat daripada gula. Oh gula, okey clear. Lagi buat daripada apa? Buat daripada tepung. Okey clear. Lagi buat apa? Dia kata untuk nampak berminyak ni guna minyak babi. Oh, ada, dia kata tak ada babi encik. Dia kata kami guna apa? Guna minyak sawit. Oh clear. Lagi guna, clear betul, kena clear betul-betul dah kau nak makan. Lagi guna apa dia kata? Untuk melembutkan kuih dessert ni, kita guna telur. Telur apa? Telur ayam. Tak boleh guna telur encik. Nanti kena marah. Kena lagi nak buat tak? Okey. Clear. Bismillah. Ambil masuk dalam bekas tu. Makan. Tapi mesti yang pertama pinggan mangkuk ni. Tapi saya confirm lah. Tuan-tuan pergi China tak bawa pinggan mangkuk. Tuan-tuan pergi makan di hotel minta ni bawa mic daripada pinggan mangkuk dia. InsyaAllah. Bismillah. Makan. Sebagaimana tuan-tuan makan di kedai, di hotel, pinggan mangkuk, sudu, garpu tu dimasukkan dalam mulut orang kafir. Kita makan setelah dibasuh, kita pun tak rasa apa-apa. Benda ini juga kalau kita berada di luar, kita pupuk benda yang sama. Ha? Yakin sebab yang ini memang confirm. Dia kata, aku berada di tanah ahli kitab. Ahli kitab makan babi, ahli kitab makan bangkai. Pinggan mangkuk tu mereka sedia kat aku. Makanan tu makanan yang aku boleh makan, aku orang Islam. Pinggan mangkuk tu masalah. Confirm makan babi dan bangkai. Kata Nabi, guna pinggan mangkuk yang lain. Fa'ilam tajidu. Kalau tak ada, farsiluha. Kata Nabi, basuh. Dan kemudian, gunalah. Bismillah. Makan insyaAllah. Ada lagi? Pinggan mangkuk yang lain. Wallahu a'lam tuan. Nanti kita akan sambung apa dia kelebihan, apa dia kita solat, apa dia wanita di masjid, adakah dia dibenarkan datang berjamaah di masjid dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bahas pada sesi yang akan datang. Wallahualam, ada satu dua benda saya nak bagi tahu pada tuan-tuan last kali. Kita selalu dalam kelas kita, kita bagi tahu beberapa hadis bermasalah, hadis yang palsu, hadis yang apa dia dipanggil macam-macam rupa dan juga ragamnya. Jadi kita tidak ada alternatif. Jadi saya ada order kepada tuan-tuan satu kitab. Kitab hadis-hadis dhaif dan maudhu. Hadis-hadis yang betul-betul lemah yang tidak ada kekuatan untuk sokong hadis ni. Kita dah bahas ada hadis yang lemah yang mana yang boleh guna mengikut 5 syarat Imam Nawawi. Yang ni memang hadis-hadis yang tidak ada kekuatan dan hadis-hadis yang maudhu' yang palsu. Banyaklah syurga di tapak kaki ibu lah, macam-macam dan sebagainya yang kita pernah bagi tahu satu persatu. Jadi dalam dua buku ni ada 500 hadis-hadis yang maudhu' dan dhaif, terlampau dhaif yang tidak ada kekuatan. Kalau tuan-tuan melayari dunia buku, buku ni dua buku ni ibarat kalau hari ni Galaxy Note lah. Galaxy Note ni maksudnya orang memang cari. Saya semalam dapat, saya minta 500 set, baru dapat semalam 300 set. Saya bawa kuliah saya semalam dan hari ni telah habis 290 set. Jadi maksudnya saya hanya ada 10 set sahaja. Kalau siapa yang tak dapat nanti boleh bagi nama, saya akan order boleh bawa pada tuan-tuan pada bulan depan. Sangat baik. Sebab di tempat kita ada buku-buku hadis-hadis dhaif dan maudhu', tapi dia bawa buku yang jarang-jarang hadis kita dengar. Yang ni buku dia tuan-tuan, pertama bahasa dia bahasa Melayu Riau. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh faham macam buku kita ni. Dia bukan guna bahasa Indon yang dulu. Bahasa Indon yang dulu tu saya membutuhkan dan sebagainya. Bahasa-bahasa kurang ajar ni dia tak guna dah. Dia tak guna dah bahasa kurang ajar ni. Dia guna bahasa yang bersopan. Membongkar ratusan hadis-hadis lemah dan palsu yang beredar di masyarakat dengan lisan dan tulisan. Boleh faham? Ada 500 hadis dalam dua kitab ni. Jadi siapa nak insyaAllah boleh ambil di luar nanti. Saya hanya ada setakat malam ni 10 set saja. Memang dah habis dah. Siapa yang ambil tak bawa duit tadi boleh bagi nama pada saya. Nanti tuan-tuan boleh bagi. Kalau tak ada, siapa yang nak boleh bagi tahu, boleh bagi nama. Bulan depan saya order pada tuan-tuan. Harga kitab ni di pasaran tuan-tuan, harga dia untuk 2 jilid ni. 1 jilid harga dia RM73. 2 jilid RM146. Jadi saya bawa pada tuan-tuan dengan harga RM120. Sebab saya syarikat ni lantik saya jadi dia punya penasihat agama. Jadi dapat diskaun sikit. Kalau tuan-tuan nak boleh ambil RM120. Kalau nak murah juga tuan-tuan boleh jadi penasihat syarikat. Jadi boleh dapat lepas ni harga dia RM120. Siapa yang tak ada duit boleh ambil dan boleh buy-in. Tak ada installment tuan-tuan. Nak, nak buy-in sekali bayar RM120. Tak ada installment semua. Nampak tak? RM120 boleh ambil lepas ni. Ada nombor akaun semua kat sini. Siapa yang tak dapat nanti boleh bagi nama. Saya boleh order pada tuan-tuan. Sahabat yang saya tak kenal dari siapa dah yang minta tafsir Ibnu Katsir kat saya. InsyaAllah dalam masa seminggu dua sampai saya akan telefon dia. Saya tak tahu dari siapa dia. Sebab dia orang ada sahabat kata di pameran buku terlampau mahal sangat. Tafsir Ibnu Katsir sampai sahih tafsir Ibnu Katsir tu. Sampai 800 sampai 900. Jadi alhamdulillah saya jadi penasihat syarikat ni kita boleh dapat dengan harga 550. Siapa nak boleh bagi tahu saya atau boleh jadi penasihat syarikat. Dan termasuk juga yang baru sampai semalam adalah Fathul Bari. Ni tak ada kenangan-kenangan siapa? Fathul Bari syarah hadis Bukhari. Ada 36 jilid. Komplit diterjemah. Yang ni sahabat kita tengok di PKNS di Shah Alam harga dia 3,600. 36 jilid. Jadi siapa nak boleh bagi tahu saya insya-Allah saya bagi pada tuan-tuan harga penasihat syarikat tu RM1,800, setengah daripada harga. Siapa nak boleh bagi tahu ada 10 set, 8 set kami dah jual, hanya tinggal 2 saja. Siapa nak boleh bagi tahu lepas ni insya-Allah. Nah, boleh jumpa saya lepas ni sama ada nak tafsir Ibnu Katsir atau Fathul Bari, hanya ada 2 set anda akan jimat RM1,800. Yang ni ada 10 set, siapa yang nak ambil boleh ambil lepas ni, nanti boleh back in. Siapa yang tak sempat nanti bagi nama saya akan order untuk anda. Wallahu a'lam. Tadi saya masuk 3-4 orang tanya bab kurih, saya tak mau cerita dah bab kurih. Saya cuma cadang pada Haji Ghazali, nanti panggillah Dr. Mahathir ni datang boleh bagi ceramah pada tuan-tuan bab kesihatan, bab macam mana jaga pemakanan dan kalori, dan bab macam mana tuan-tuan sekalian kita senaman sehari selama 4 minit. Saya mengajak di pejabat-pejabat di KL dan sebagainya. Kebanyakan pejabatnya di surau saya mengajak. Kita panggil doktor ni datang dalam masa sejam setengah, sejam. Dia ceramah bab kontrol makanan dan juga bab macam mana kita nak senaman sehari selama 4 minit. Buat tak? Saya alhamdulillah dah 4 bulan dah. Setakat hari ni saya telah turun 45 kilo. 45 kilo. 45 kilo tuan-tuan sekalian, nak bagi tahu pada tuan-tuan turun 45 kilo dan hari ini baru saya tahu rupanya di sini ada tulang tuan-tuan. Tak, sebelum ni saya pegang tak ada tulang. Oh, rupanya ada tulang di sini. Baru boleh kira pula ada berapa tulang. Ah, nak bagi tahu sampai macam tu. Nah, saya rasa program dia sangat bagus sebab kontrol makanan, kalori dan senaman. Dan kita turun dalam keadaan tak menggelebeh. Tu yang tuan-tuan nampak kacak tu. Sebab dia tak mengelebih. Itu kelebihan dia. Nanti saya bagi nombor telefon dan siapa yang dia obes dan sebagainya. Nak jumpa secara personal pun saya akan bagi nombor telefon kontak doktor ni pada anda. Anda boleh pergi ziarah dia di Kelana Jaya. Boleh dapat nasihat dengan dia. Saya daripada 3 angka berat saya. Hampir memasuki sekarang 2 angka. Daripada 147 tinggal hari ni 103 kilo. Hampir masuk 2 angka. Bukan Dr. Mahathir Mohamad lagi. Dan tu Perdana Menteri. Ini Dr. Mahathir Mohamad juga. Tapi tak kena-mengena dengan mana-mana parti. Wallah nanti Haji Ghazali boleh panggil dia. Kita tukar pula angin ceramah bab agama. tukar pada kesihatan. Tuan-tuan sedia slide pada dia, dia boleh ajar tuan-tuan cara pemakanan. Dia boleh tunjuk kepada tuan-tuan sehari selama 4 minit. 4 minit yang efeksyen boleh membakar lemak di tubuh badan dan juga boleh mengontrol kita punya kalori. Ha? Kalau nak lebih lanjut nanti ambil kitab ni, nanti kita cerita lain. Itu pengeras dia. Wallahualam, boleh dapat di luar. Siapa nak Fathul Bari, Tafsir Ibnu Katsir atau kitab ni, boleh bagi tahu saya insyaAllah. Yang ni hanya 10 jilid, 10 set saja, insyaAllah sangat baik. Ini alternatif yang kita boleh buat. Ada 500 hadis dalam dua kitab ni. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahalazim li wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahu bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.